Musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Di setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah iman. Mujizat masih kau kerjakan, kau kekuatan dan perlindungan. Kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Kau kerjakan, kau kekuatan dan berlindung.